bagaimana suatu tempat dikategorikan sebagai masjid. Ya, ini di dalam mendefinisikan masjid ada beberapa definisi disebut oleh para ulama. Ya, biasanya para ulama membahasnya di pembahasan i'tikaf. Sebab i'tikaf itu di masjid, karena itu dirinci masjid apa ukurannya sehingga bisa dipakai sebagai tempat i'tikaf. Ada beberapa madhab di kalangan para ulama dalam hal ini, dan mereka berselisih pendapat tentang menara, kemudian tentang kamar yang bersambung dengan masjid, dan selainnya, apakah terhitung masjid atau tidak. Ya, ini mungkin panjang untuk diuraikan, tapi saya berikan simpulan bahwa yang dikatakan masjid adalah seluruh bangunan yang tercakup di dalam masjid itu. Ya. Dan dia bersambung dengan masjid. Teras masjid, bagian dari masjid. Lantai dua masjid, itu bagian dari masjid. Kamar yang bersambung dengan masjid, dia juga bagian dari masjid. Menara yang masuk ke dalam masjid, dia juga dihitung dari masjid. Kalau dia bersambung dengan bangunan masjid. Jelas ya?